Oh, susu. Jiwa apa susu? Ini susu senangannya. Iya. Aduh. Bahaya. Ayo, singkat Adela. Kita nyanyi aja bareng biar tidak ngantuk ya. Arlinda Putri. Coba meminta kasihmu, namun apa daya, mungkin takdir yang meminta. Namun apa daya, mungkin takdir yang Let's go.